Oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya ingin mengajak Anda membaca beberapa bagian Alkitab. Yang pertama, coba kita lihat di Injil Yohanes pasal yang ke-13. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1. Kita membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kemudian kita baca 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami punya kesempatan untuk kembali berjemaat satu kali lagi di hari ini. Dan khusus untuk kali ini, kami datang dengan tujuan untuk memperingati pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Tuhan, kami tahu tanpa pengorbanan-Mu itu, kami tidak mungkin bisa selamat. Karena tidak ada cara untuk menyelamatkan kami orang berdosa selain melalui satu saja, yaitu penghukuman, dan Engkau ambil alih itu. Tuhan, Engkau mau kami mengenang itu. Engkau mau kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami, dan melalui menyadari betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, kami pun balas mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes sesudah ada tiga Injil yang terlebih dahulu. Sesudah puluhan tahun bahkan, tiga Injil terlebih dahulu. Kemudian barulah sekitar tahun 90-an. Jadi sekitar sudah 30 tahun lebih Injil yang lain selesai ditulis, baru kemudian Injil Yohanes ditulis. Nah, Injil Yohanes adalah Injil yang sangat spesial karena mulai dari pasal 12 sampai akhir itu adalah mengenai satu minggu terakhir dari kehidupan Tuhan Yesus. Jadi betapa besar porsi yang Yohanes berikan khusus untuk hari terakhir, satu minggu terakhir kematian Tuhan Yesus. Karena tujuan Injil Yohanes ditulis adalah untuk memberi gambaran yang sangat jelas kepada setiap orang yang membacanya, betapa Tuhan sangat mengasihi kita sehingga Dia rela dihukumkan di atas kayu salib menggantikan kita. Di pasal yang ke-13 ayat 1 tadi kita baca bahwa sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi betapa kasihnya kepada murid-muridnya, dan tentu kepada kita juga karena kita adalah murid-muridnya. Betapa besar kasihnya kepada murid-muridnya, murid-murid yang pada saat itu, dan murid-muridnya termasuk kita. Bahkan Ia mengasihi, katanya, maka sampai kepada kesudahannya. Jadi Tuhan mengasihi murid-muridnya sampai finish gitu. Sampai ujungnya. Bukan mengasihi orang sampai separuh, sampai ya sebagian saja, hampir-hampir akhir. No. Tapi Dia mengasihi murid-Nya sampai pada kesudahannya. Sampai ujung, sampai pada akhir Dia mengasihi murid-murid-Nya. Sungguh ini sangat luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bahkan murid-murid saat itu pun belum tahu pengorbanannya seberapa besar ketika Tuhan Yesus belum tergantung di atas kayu salib. Mereka belum tahu pengorbanannya akan seberapa besar. Oleh sebab itu ketika Yohanes di hari tuanya, ketika Yohanes menulis Injilnya ini, sekurang-kurangnya dia sudah berumur 80 tahun. Dia berumur 80 tahun. Karena dia menulisnya sekitar tahun 90. Jadi sekurang-kurangnya dia sudah umur 80 tahun dan dia sudah sangat tua pada waktu itu. Dia oleh inspirasi Roh Kudus tentu bisa mengenang kembali betapa dia bersama gurunya, bersama Tuhan. Dan betapa Tuhan mengasihinya. Betapa Tuhan sungguh-sungguh segala yang dikerjakan oleh Tuhan bersama-sama dengan muridnya itu adalah menunjukkan kasihnya. Dan bukan hanya kepada murid yang ada pada saat itu saja, tetapi kepada murid-murid kita semua ini, yaitu melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, bisa saja Tuhan Yesus tidak jadi disalib. Bahkan pada waktu di Taman Getsemani, Tuhan berdoa kepada Bapa, sekiranya cawan ini bisa berlalu, biarlah dia berlalu. Sekiranya ada cara lain untuk menyelamatkan manusia, pakailah cara itu. Tapi untung Tuhan berkata, namun kehendak-Mu lah yang jadi. Namun kehendak Bapa lah yang jadi. Tidak ada cara untuk menyelesaikan dosa yang dapat memuaskan sifat keadilan Allah. Tidak ada cara penyelesaian dosa yang dapat menyelesaikan, yang dapat sesuai dengan kesucian Allah. Jadi, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak kali orang hanya senang mendengar Allah yang Maha Kasih, tetapi kurang memperhatikan Allah yang Maha Suci dan Allah yang Maha Adil. Padahal Allah yang Maha Kasih, seberapa besar kasihnya, sebegitu besar juga sucinya, dan sebegitu besar juga adilnya. Itu seimbang semuanya. Oleh sebab itu Allah yang Maha Kasih tidak mungkin bisa menerima dosa, karena dia sangat mengasihi. Tidak mungkin kasihnya itu bisa menerima dosa, karena kasihnya sama besar dengan sucinya, sehingga tidak memungkinkan hal itu. Dan kasihnya sama besar dengan sucinya, juga sama besar dengan adilnya. Oleh sebab itu dia tetap akan menjatuhkan hukuman atas dosa karena adilnya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu tidak ada cara penyelesaian dosa manusia selain Allah sendiri menjadi manusia dan menerima penghukuman itu di atas kayu salib. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu satu-satunya cara dosa manusia diselesaikan, tergantung di atas kayu salib. Dan dia berseru, sudah selesai. Kutuk dosa karena hukum Taurat selesai. Di Galatia pasal 3 ayat yang ke-14 berkata, kutuk hukum Taurat selesai. Saudara, dengan demikian maka manusia beroleh jalan masuk surga. Manusia memperoleh highway to heaven. Jalan lempeng, jalan lurus ke surga. Yaitu melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Hanya melalui dia. Melalui bertobat dan percaya kepadanya. Bertobat, mengaku diri salah dan percaya kepadanya. Percaya kepadanya apa? Percaya kepadanya bahwa dia menggantikan saya dihukumkan di atas kayu salib. Jadi saya harus mengaku diri saya orang berdosa, harus menyesali dosa saya, kemudian saya percaya kepada Yesus. Percaya Yesus apa? Percaya Yesus dihukumkan menggantikan saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baru satu mingguan yang lalu di Lampung ada peserta seminar berkata, kok Pak Suhento bikin jadi rumit-rumit katanya. Masuk surga jadi rumit. Saya baca di dalam Alkitab orang hanya percaya Yesus saja. Enggak ada bilang percaya Yesus menggantikannya dihukum dan lain sebagainya, enggak ada. Please. Saya berkata bahwa saudara, kalau Anda baca di dalam Alkitab, Anda dapatkan statement yang sangat simpel. Mengapa Paulus hanya percaya Yesus sudah aman masuk surga? Ada perbedaan yang sangat nyata antara kita dengan Rasul Paulus. Bahkan ada perbedaan yang sangat besar antara orang-orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain semua yang non-Yahudi. Bahkan ada perbedaan besar antara bangsa-bangsa yang tinggal jauh di Asia, yang ribuan kilometer, dengan perempuan Kanaan yang ada di sekitar Yahudi di situ. Mereka adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan perjanjian lama. Mereka adalah orang yang sudah mengerti mengapa Mesias datang. Bahwa Mesias datang, Mesias itu adalah juru selamat. Mereka orang yang sudah mengerti itu. Berbeda dengan kita bangsa yang lain. Bangsa non-Yahudi yang gak tahu apa-apa. Bangsa penyembah berhala. Bangsa penyembah batu, bangsa penyembah patung semuanya. Berbeda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau bangsa Israel dia sudah mengerti Alkitab sangat banyak. Mereka hanya memerlukan sebuah ketukan saja. Bahwa betul dia adalah Mesias. Betul dia adalah juru selamat. Selesai sebenarnya. Karena mereka sudah bisa mengimani dengan benar gitu. Tetapi bangsa-bangsa yang tidak mengerti kebenaran ini, bangsa-bangsa yang di luar Yahudi semuanya, bangsa penyembah batu, penyembah berhala, bangsa yang berteman dengan iblis segala macam, kita tidak mengerti apa-apa sebenarnya. Nah, bangsa yang demikian inilah yang sebenarnya memerlukan penjelasan Injil yang sedetail-detailnya. Yang memerlukan penjelasan Injil, mengapa kamu memerlukan juru selamat? Mengapa Allah janji mau kirim juru selamat? Karena berdosa. Karena orang berdosa harus masuk ke neraka. Dan memerlukan penjelasan bagaimana cara Yesus menyelamatkan saya. Apakah hanya percaya Yesus? Oh, bahwa betul ada orang yang namanya Yesus, saya percaya itu. Alkitab berkata, iblis lebih percaya itu bahkan. Apa iblis tahu Yesus juru selamat? Dia tahu. Oh, dia tahu, dia sangat tahu sekali. Dia tahu Yesus juru selamat. Iblis tahu Yesus Mesias? Dia tahu sekali, dia sangat tahu. Persoalannya apa beda? Mengapa iblis tidak dapatkan keselamatan? Iblis tidak mengaminkan Yesus dihukumkan baginya. Dia mengketawakan Yesus gitu, juru selamat yang dihukumkan. Tapi sebaliknya, kita adalah orang yang memahami dan mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya. Dan saya mengaminkan saya hidup baginya. Ah, ini Injil yang benar. Gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus sedang melakukan hal yang sangat besar sebenarnya. Tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Pengorbanannya adalah pengorbanan yang terbesar yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun untuk kita. Bahkan tidak dapat dilakukan oleh orang tua kita bagi kita masing-masing. Tidak dapat dilakukan oleh pacar kita bagi kita. Tidak ada. Kalau pacar kamu mau mati menggantikan kamu, itu tidak mungkin kamu bisa masuk surga. Mengapa? Karena pacarmu orang berdosa. Kalau dia mati, mati atas dosanya sendiri. Dia tidak bisa menanggung kamu. Yesus Kristus adalah Allah yang tidak berdosa. Hanya dia yang dapat berkata, aku menggantikan mereka yang berdosa untuk dihukumkan. Kalau orang berdosa dihukumkan, memang itu jatah untuk dia gitu. Dia tidak bisa menggantikan siapapun, memang jatah untuk dia. Tetapi Yesus Kristus tak berdosa. Dia menggantikan kita. Nah, itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi, apa yang Yesus lakukan bagi kita adalah yang terbesar. Tidak ada orang lain lagi yang dapat melakukan itu bagi kita. Itu adalah pengorbanannya yang paling besar. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tadi saya mengajak Anda membaca 1 Korintus pasal yang ke-16. Pantas atau tidak Rasul Paulus menulis demikian? Setelah Yesus melakukan sesuatu yang sangat besar, yang amat besar untuk kita, pantas tidak Rasul Paulus menulis di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 tadi? Katanya apa? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Tuhan segeralah datang. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, karena Tuhan telah melakukan perkara yang amat besar, tidak ada jalan keselamatan bagi engkau dan saya. Tapi Yesus melakukan itu. Dia berkorban untuk itu. Sehingga kita ada kemungkinan untuk diselamatkan. Dan apa yang terjadi, semua itu pengorbanan Tuhan Yesus. Dan kalau kita memahami itu, kita mengerti betapa pengorbanannya yang amat besar bagi kita. Dan kita sudah mengaminkan saya orang berdosa. Dan saya akan dihukumkan. dan saya mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan saya, mungkinkah kita tidak mengasihi Tuhan? Mungkinkah? Saudara yang saya kasih dalam Yesus, yang tidak mengasihi Tuhan adalah mereka yang di luar sana. Yang tidak mengasihi Tuhan adalah mereka yang tidak menikmati kasihnya. Yang tidak mengasihi Tuhan adalah mereka yang tidak tahu bahwa Yesus dihukumkan menggantinya. Itulah orang-orang yang tidak tahu. Oleh sebab itu dia tidak mengasihi Tuhan. Kalau tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Mereka akan pergi ke neraka. Tetapi kita adalah orang yang sudah tahu, bahkan mengaminkan dengan segenap hati kita, betapa dia berkorban untuk kita. Oh Tuhan, hutang saya kepadamu sangat amat besar, tak terbayarkan, tak mungkin dilunaskan, tak mungkin dibalaskan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, aku ini apa adanya. Aku ini apa adanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lagu yang sering kita pakai tutup kebaktian undangan itu dikarang oleh seorang yang lumpuh total, yang dia berkata kepada gembalanya bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa untuk Tuhan dengan kondisiku yang lumpuh begini. Aku orang yang tak berguna. Kemudian gembalanya berkata, jangan omong begitu, katanya. Ini lagu nomor 100 ini, saudara. Lagu nomor 100 yang kita nyanyikan terus itu. Ini, ya. Carlot Elliot. Ya. Dia adalah orang yang lumpuh total. Gembalanya berkata, "Jangan ngomong begitu. Kamu hanya perlu datang kepada Tuhan." Ya. Datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kamu. Just as you are. Sebagaimananya ada kamu. Lumpuhkah? Sehatkah? Apakah? Datanglah kepada Tuhan sebagaimana kamu adanya. Dan kata-kata itulah, just as I am, sebagaimana aku adanya. Dia mengarang puisi itu, just as I am, I come to thee, katanya. Come to thee, just as I am. Sebagaimana aku adanya, aku datang begitu saja kepadamu. Dalam kondisiku yang lumpuh tak berguna ini, aku datang kepadamu. Dan kemudian orang lain di situ, William Bradbury, ya, dia yang membuat, dia punya irama, tapi puisinya dibuat oleh Carlot Elliot ini. Saudara, lagu ini sungguh menyentuh hati banyak orang. Hampir di seluruh gereja baptis independen Amerika, bahkan seluruh dunia, memakai lagu ini untuk memanggil orang datang kepada Tuhan. Come, datanglah, come. Yeah. O Lamb of God, I come just as I am. O Domba Allah, aku datang sebagaimana aku adanya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Benar, ya. Terkutuklah. Mengapa? Karena kalau dia tahu bahwa Yesus berkorban di atas kayu salib baginya, karena kalau dia tahu bahwa tidak ada jalan menuju surga selain pengorbanan Tuhan Yesus baginya, karena kalau dia tahu betapa Tuhan menderita di atas kayu salib baginya, dan kalau dia tidak mengasihi Tuhan, apakah ada obat? Tidak ada obat. Tidak ada obat lagi. Dia akan ada di bawah kutukan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seharusnya kita adalah orang yang pergi memberitakan, mengumandangkan betapa Tuhan mengasihi engkau kepada orang-orang dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih Tuhan kepada dunia sungguh amat besar. Kasih Tuhan. Nah, sebelum kita membeberkan betapa besar kasih Tuhan, manusia perlu tahu bahwa dia tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Sekarang ada agama lain yang mencoba menggeser kasih Tuhan yang amat besar. Sebenarnya mereka tidak membutuhkan kasih yang besar. Mereka hanya memerlukan hidup lebih baik, nanti akan reinkarnasi menjadi yang lebih hebat di atas. Tetapi siapakah yang membutuhkan kasih Tuhan yang amat besar itu? adalah orang-orang yang tahu dirinya orang berdosa dan tahu bahwa tidak ada jalan lepas dari hukuman, tidak ada jalan keluar dari penghukuman. Nah, orang yang demikian inilah yang memerlukan kasih yang besar. Siapakah? Kita orangnya yang memerlukan kasih yang amat besar. Dan kasih yang besar itu kemudian kita dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus. Itu kasih yang amat besar. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda menyadari akan hal ini, saya mengajak Anda untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap-genap hati kita. Mengasihi Tuhan dengan sekuat-kuat tenaga kita mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena kita nanti satu hari akan bersama dengan Dia di sana. Kalau kita tidak pergi, kalau kita di muka bumi ini tidak mengasihinya sedemikian rupa, oh bagaimanakah kita akan ada suatu perasaan exciting mau bertemu dengan Dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bapak-bapak gereja, orang-orang pendahulu kita, sungguh mereka adalah orang-orang yang sedemikian mengasihi Tuhan. Oh saudara, ada di antara mereka yang berkata bahwa hidupku sekarang ini, ya kalau Tuhan mau ambil sekarang itu senang, ya itu bukan pura-pura punya, beneran, beneran senang. Kalau Tuhan mau ambil saya sekarang, senang sekali katanya, senang sekali. Oh saudara, mengapa ada orang bisa begitu? Mengapa di dunia ada orang yang merasa kalau meninggal itu bisa senang? Tidak mungkin orang itu adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu mustahil. Dia mestinya seorang yang mengasihi Tuhan, yang sudah tahu betapa Tuhan mengasihinya. Jadi dia sudah menikmati kasih Tuhan yang amat besar dalam hidupnya. Dia tahu itu. Kemudian dia pun mengasihi Tuhan amat sangat kepada Tuhan, sehingga terjadilah timbal balik kasih antara Tuhan dengan dia yang sedemikian rupa. Yang orang lain mungkin sulit untuk memahami hal itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inilah kasih Tuhan kepada kita dan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, hendaknya karena kasih Tuhan kepada kita tak terhalangi oleh siapapun, demikian juga sebenarnya kasih kita kepada Tuhan pun harusnya tak terpengaruh dan tak terhalangi oleh siapapun. Bodoh sekali kita kalau kasih kita kepada Tuhan mau dipengaruhi oleh orang lain. Saya mengasihi Tuhan, orang lain dia mau apakah, dia mau sakitikah saya, dia mau sindir saya kah, dia mau bikin apakah di gereja, dia mau bikin saya lemah iman kah, pengaruh apa bagi saya? Mengapa saya harus terpengaruh oleh mereka? Toh bukan dia yang mati untuk saya di atas kayu salib toh. Saya mengasihi Tuhan saja. Saya mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, kemudian hal yang kedua saya ingin mengajak saudara untuk membaca 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 dan 23. Mari kita membacanya bersama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22 23. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Yang pertama tadi saya bicara bagaimana Tuhan mengasihi kita dan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Sekarang yang kedua adalah Tuhan mau kita, semua orang yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, melakukan kasih persaudaraan, mengaplikasikan kasih persaudaraan, kasih persaudaraan di dalam Yesus Kristus. Oh saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi semua orang, bahkan mengasihi musuh kita, mengasihi semua orang, mengasihi musuh kita. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Anda baca lagi Alkitab lebih banyak lagi, Anda temukan bahwa Tuhan sangat inginkan ada kasih persaudaraan yang di dalam Dia. Oh, ini beda saudara. Kasih persaudaraan. Ya memang kita harus mengasihi orang lain yang di luar sana, mengasihi mereka. Mungkin kita tidak akan dapatkan balasan kasih mereka kepada kita. Tetapi sama saudara seiman, Tuhan mau di sini dikatakan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, yang tulus ikhlas katanya. Di dalam surat Galatia pasal yang ke-6, surat Galatia pasal yang ke-6 ayat 10 berbunyi demikian. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kalau kita mempunyai kesempatan katanya, baiklah kita berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Namun di sini dikatakan tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kasih persaudaraan di mana di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, Injil Yohanes pasal 13 dikatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Ada kata saling mengasihi. Ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi. Di dalam kasih persaudaraan ada penekanan kata salingnya. Salingnya itu adalah saya mengasihi kamu, kamu mengasihi saya. Dia mengasihi kamu, kamu mengasihi dia. Kamu mengasihi dia, dia mengasihi kamu. Itu artinya saling mengasihi. Kamu mengasihi saya mengasihi kamu. Itu namanya saling mengasihi. Di dalam persaudaraan Kristus ada perintah supaya kita saling mengasihi. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, memang kita harus mengasihi semua orang. Semua orang, siapa saja. Bahkan di dalam Alkitab diperintahkan supaya kita mengasihi musuh kita bahkan. Musuh kita, kita kasihi. Tapi ada penekanannya. Ada penekanannya kasih persaudaraan di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sudah pergi bertemu dengan orang putih, orang hitam, orang kuning. Saya pergi ke Cina ketemu dengan saudara-saudara orang Cina di sana. Oh, ya mereka yang di dalam Tuhan sungguh indah, luar biasa. Tetapi yang di luar Tuhan, dia malah mau tangkap saya, gitu. Ya walaupun sama-sama orang Tionghoa, ya saya tentu ya lebih happy bersama dengan orang hitam di Amerika yang tidak mau tangkap saya, gitu. Daripada yang sama-sama mata sipit tapi dia mau tangkap saya, gitu kan. Nah, saudara yang saya kasih dalam, cuma Anda bisa bayangkan ya, saya ketemu dengan orang hitam ya di Amerika. Oh, hitamnya bukan main-main ya, sungguh hitam sekali ya. Tapi dia peluk saya dengan pelukan yang sungguh luar biasa, sampai tepuk-tepuk pundak saya. Dia agak tinggi, Suhenton, dia bilang ya, kalau datang ke Amerika nginap di rumah saya, katanya begitu. Ada saudara yang indah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya karena yang satu suku ya belum tentu dia begitu, ya. Malah mau tangkap saya. Waktu saya di Guangzhou di situ, itu ada misioneri Hendra Ray berkata kepada saya, dia bilang, Pak Suhento jangan lihat ke sebelah kanan, katanya. Saya bacakan itu tulisan yang ada di itu papan pengumuman di tepi jalan itu. Bunyinya, jikalau kamu tahu ada orang dari luar datang ke sini mengajar pengajaran agama, silakan laporkan, akan dikasih hadiah 1,000 yen. Wah, jadi kalau ada yang lapor saya bisa ditangkap di situ. Saya bisa ditangkap. Jadi itu membuat saya agak stres sebenarnya gitu. Karena dia bacakan itu, saya agak stres. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jelas yang mau tangkap saya di situ, yang pasang itu bukan saudara saya seiman. Bukan. Walaupun secara suku dia itu orang Tionghoa di situ. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali berkata kepada mahasiswa, kalau Anda masih terpengaruh oleh unsur suku, Anda tidak bisa mengasihi saudaramu seiman lebih daripada engkau mengasihi suku kamu. Sebenarnya Anda ada persoalan sebenarnya. Anda ada persoalan besar di dalam hatimu. Anda belum masuk ke dalam suasana lingkup harmonis dalam keluarga Allah, persaudaraan di dalam Kristus. Ada sesuatu yang sangat istimewa di dalam persaudaraan Kristus. Nah, ini yang sebenarnya kita perlu tumbuhkan. Kita perlu tumbuhkan yang lebih indah dari persaudaraan Kristus lagi. Ya, kita memang ketemu saudara di dalam Yesus Kristus. Dr. Miller, ya, tinggal beberapa hari di sini. Sayang Anda tidak datang Rabu malam yang lalu, sungguh ya. Dia datang, wah, kita sampai di airport dia masih peluk-peluk saya. Ya, Suhento, dia bilang, ya, begitu ya. Begitu baik, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Yang lebih indah lagi itu dari itu apa dong enggak? Adalah satu anggota jemaat. Satu anggota jemaat. Kasih persaudaraan di dalam Kristus masih melintas gereja. Ya, bahkan lintas benua, negara, segala macam. Sekarang, yang lebih erat dari itu lagi sebenarnya itu adalah satu saudara di dalam tubuh Kristus. Satu anggota tubuh. Satu anggota tubuh. Ini jemaat adalah tubuh Kristus. Satu anggota tubuh, Anda bisa bayangkan. Kita ini satu anggota tubuh. Satu anggota tubuh. Betapa dekatnya hubungan itu digambarkan sehingga memakai analogi tubuh, saudara. Tubuh. Pernahkah Anda mau paku sesuatu kena jempol Anda? Jari Anda? Wow, gitu. Langsung ya. Itu seluruh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ya terasa sakitnya, padahal yang dipaku cuma di sini bagiannya kan ya, sakit seluruhnya. Ah, ini satu tubuh, seharusnya satu tubuh, ada saling mengasihi yang sangat indah di dalam satu tubuh ini ya. Semua bagian berusaha supaya saya bisa memberi sumbangsih. Jangan menjadi beban, saudara. Jangan menjadi beban, tetapi hendaklah kita menjadi sesuatu yang mendatangkan ini kebaikan bagi tubuh itu. Kalau tidak mendatangkan kebaikan, itu harus dipotong, saudara. Dipotong. Ya. Kalau rambut ini sudah terlalu panjang, diapakan? Dipotong, saudara. Kalau kuku sudah terlalu panjang, dipotong. Ya. Dipotong. Kalau kaki ini karena kencing manis, jempolnya nggak mau sembuh-sembuh misalnya gitu ya. Ya, kalau orang kencing manis itu bahaya itu ya. Jempolnya nggak mau sembuh-sembuh, sudah mau busuk gitu, sudah mau busuk, diapakan itu? Dokter suruh apa? Dokter Vicky biasanya disuruh apa itu? Diamputasi, ya. Diamputasi. Dulu saya mempunyai seorang teman, dia nggak tahu dia kencing manis sampai dia tabrakan sepeda motor, dia tabrakan patah kaki. Tabrakan patah kaki, bawa ke rumah sakit, ternyata dia kencing manis. Jadi kakinya nggak mau sembuh, patah di tulang kering di sini. Akhirnya dipotong sampai di paha di sini, dipotong sampai di paha. Ya. Udah dipotong sampai di paha, ternyata naik lagi. Rupanya pembusukannya naik. Wah, kalau sudah dipotong di paha, mau potong di mana lagi ya kan? Itu kan sudah full di situ, ya sudah full dipotong di paha. Saya pergi lihat dia ke rumah sakit ini Fatmawati, jauh ke sana banyak tahun yang lalu, sama-sama hamba Tuhan. Dan akhirnya setelah dipotong di paha sudah full, tidak bisa dipotong lagi, sudah full, akhirnya meninggal dia. Meninggal, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Semua anggota jemaat berpikir bersama-sama, kita dalam satu kesatuan untuk mendatangkan kebaikan bagi tubuh ini. Kebaikan bagi tubuh ini. Jadi kasih persaudaraan di dalam Kristus, lintas gereja, lintas negara, bahkan ada saudara di dalam Kristus kita di tempat yang lain. Tetapi yang lebih istimewa lagi adalah kasih di dalam satu tubuh kita, yaitu tubuh Yesus Kristus di Sunter ini, grafe satu tubuh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mengasihi Anda dan Anda mengasihi saya. Dia mengasihi Anda, Anda mengasihi dia. Harus terjadi demikian. Kita harus saling mengasihi. Bahkan ya, saya belakangan ini ngobrol-ngobrol sama Simu, saya berkata ya, saya heran kalau ada jemaat yang tidak mengasihi saya. Ya, kita mengasihi mereka. Ya, kalau mereka tidak mengasihi, kalau ada jemaat tidak mengasihi saya, ini pasti akan terjadi sebuah distorsi. Terjadi distorsi. Karena dia tidak mengasihi saya mengasihinya. Bisa bayangkan? Mestinya jemaat sangat mengasihi gembalanya. Ya karena memperhatikan jiwanya, menyampaikan firman kepadanya. Tidak lama lagi kita akan ulang tahun yang ke-15. Mengapa di dalam ulang tahun gereja biasanya kita memberikan hadiah kepada guru sekolah minggu? Mengapa yang main piano tidak? Begitu. Nah, coba kita baca di dalam Galatia pasal 6. Mari Anda baca di Galatia pasal 6. Semua yang kita lakukan harus ada filosofinya. Harus ada kebenaran Alkitabnya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-6, coba. Kita baca bersama-sama Galatia pasal 6 ayat yang ke-6. Sama-sama, 1, 2, 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, guru sekolah minggu mengajar anak-anak, anak-anak jemaat, anak-anak sekolah minggu. Adalah pantas kemudian satu tahun satu kali di hari ulang tahun gereja mereka dikasih hadiah sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Artinya yang memberikan pengajaran, sedangkan anggota jemaat yang lain itu membantu tubuh ini, entah main piano kah, entah ngepel kah, entah apakah, ya semuanya harus ikut bersama-sama bekerja untuk Tuhan. Tapi di sini berkata yang memberikan pengajaran, yang memberikan harta rohani yang dimiliki, hendaknya dia mendapat return materi, yang memberikan harta rohani. Itu pengajaran firman Tuhan. Jadi harta rohaninya diberikan dan dia mendapat sokongan, dia mendapat pemberian berupa materi sebagai gantinya. Ini pengajaran firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam sebuah jemaat Tuhan, di dalam sebuah jemaat Tuhan, jemaat saya katakan, bisa terjadi satu anggota jemaat tidak mengasihi yang lain. Ya, mungkin ada sesuatu hal lain penyebabnya, ya bisa saja gitu. Tetapi itu bukan yang ideal. Dulu pada waktu saya di gereja yang lama, yang paling pusing adalah jemaat yang satu, ada yang jemaat yang tidak ngomong dengan jemaat yang lain. Anda bisa bayangkan, mereka sama-sama ikut paduan suara, satu berdiri di ujung sana, satu berdiri di ujung situ, tidak saling omong gitu ya. Sampai saya marah sekali kepada mereka, tidak saling omong. Ya, tapi mereka sama-sama datang berjemaat, bisa berjemaat. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, masih bisa. Tetapi yang lebih parah, artinya yang parah itu yang akan terjadi hal yang lebih parah adalah, misalnya ada jemaat dengan gembala tidak saling mengasihi. Ya, ini nggak benar ini. Kalau jemaat dengan jemaat tidak saling mengasihi, ini memang tidak baik. Tetapi ternyata mereka masih datang ke gereja gitu. Masih datang juga. Tapi biasanya kalau ada jemaat yang tidak senang kepada gembala, ini repot. Ini penyakitnya lebih parah. Lebih parah. Di tahun-tahun yang lalu saya seringkali mengkhotbahkan. Saya seringkali menyampaikan kepada jemaat. Saya berkata kepada jemaat, ini sesuatu yang baik, yang benar. Jikalau engkau lihat saya salah, datang kepada saya omong. Kalau engkau omongkan saya di meja makan Anda, itu Anda kasih racun kepada anak Anda. Sebenarnya itu. Betul enggak? Coba renungkan baik-baik. Kalau saya salah, Anda harus datang kasih tahu saya. Tapi kalau Anda mengomongkan saya di meja makan Anda, itu sama dengan kamu taruh racun ke dalam piring anak Anda. Sama. Karena ketika anak Anda tidak menghormati yang menyampaikan firman Tuhan di atas di sini, kemungkinan dia akan terhilang. Kemungkinan dia malas datang ke gereja. Kemungkinan dia akan bahkan tidak mau percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya berkata bahwa kalau engkau mengomongkan yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan firman Tuhan di atas mimbar, di atas meja makan Anda, itu sama persis dengan Anda taruh racun ke dalam piring anak Anda. Sudah sama persis. Begitu. Dan untuk jemaat sendiri, jikalau Anda ada masalah melihat sesuatu yang tidak beres, dari gembala Anda, dari yang menyampaikan firman Tuhan. Anda harus datang segera untuk menyelesaikannya. Sebab kalau Anda menyimpan sesuatu di dalam hati, maka kerohanian Anda tidak mungkin bisa bertumbuh. Anda tidak mungkin bisa bertumbuh. Karena semua firman Tuhan yang disampaikan dari atas mimbar ini, dari yang mengajarkan, itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam hatimu. Itu akan sebentar akan dipatuk oleh burung. Nah, orang Kristen demikian sangat disayangkan, karena dia tidak akan bertumbuh dengan baik kerohaniannya. Sangat-sangat disayangkan. Nah, oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di meja Tuhan, di mana kita memperingatinya, khotbah yang demikian kurang begitu baik disampaikan di minggu pagi. Tapi karena malam hari ini perjamuan Tuhan, ini luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus mengasihi Tuhan. Kalau tidak, terkutuklah. Itu firman Tuhan yang ngomong. Kemudian Tuhan perintahkan kita kasih persaudaraan yang di dalam Tuhan, sama-sama orang percaya yang sudah diselamatkan, lintas gereja, lintas bangsa, lintas negara, mengasihi saudara seiman. Kemudian yang lebih intim lagi adalah saudara sejemaat yang adalah tubuh Tuhan. Saudara sejemaat yang tubuh Tuhan, terjadi interaksi satu dengan yang lain. Dan sebenarnya yang lebih penting diperhatikan itu adalah hubungan antara yang menyampaikan firman dengan yang mendengarkan firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ini terjadi gangguan, maka kerohanian pasti akan terjadi gangguan. Ya, tidak mungkin tidak punya. Oleh sebab itu dulu, bahkan saya pernah menyampaikan kepada seseorang, saya dengar dia berkata istrinya tidak senang sama saya begini, begini, begitu. Saya berkata kepadanya bahwa saya dengan senang hati tidak marah sedikit pun. Kalau kamu pergi ke tunas yang lain, asal itu masih gereja yang benar. Daripada misalnya dia datang ke sini, sebenarnya dia tidak mau datang, kamu yang maksa dia datang sebagai suami. Tapi dia duduk di sini sambil dengar saya khotbah, dia maki-maki di dalam hati. Itu tidak mungkin bisa ada guna punya. Tidak mungkin bisa masuk punya. Saya berkata saya dengan senang hati. Karena begini saya berkata ya. Ini bukan hubungan pimpinan di dalam perusahaan dengan karyawan. Ini sebuah jemaat yang di dalamnya terlibat saling mengasihi yang amat sangat mestinya. Ini bukan seperti di perusahaan atasan bawahan. Kalau tidak saling mengasihi, ini terjadi sebuah halangan, distorsi yang tidak harmonis, tidak mungkin punya. Ya. Itu tidak mungkin yang bersangkutan imannya akan bertumbuh. Dia akan terhalang terus, karena dia tidak mungkin menyerap firman Tuhan dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu marilah kita ikuti firman Tuhan. Marilah di dalam diri kita terjadi saling mengasihi yang sedemikian rupa, saling memperhatikan yang sedemikian rupa. Karena kita bukan hanya saudara di dalam Tuhan, kita bahkan satu tubuh di dalam Tuhan. Ini jauh-jauh lebih intim, jauh-jauh lebih dekat lagi. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, saya ingin mengasihi Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi. Indah. Tuhan, demikian juga kami sesama manusia. Engkau mau kami saling mengasihi. Saling mengasihi. Engkau mau kami saling mengasihi, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kadang-kadang, karena kemanusiaan kami, terjadi hal-hal yang tidak ideal, yang tidak patut, Tuhan. Tuhan, tolonglah. Kiranya Tuhan pimpin. Biarlah Tuhan, apa yang Engkau ingin kami pelajari, Tuhan. Bapa Surgawi, malam ini kiranya firman-Mu menolong kami, supaya jemaat Grafe menjadi sebuah jemaat contoh, teladan bagi banyak tunas jemaat yang lain, serta jemaat-jemaat yang lain yang sudah independen. Nah, Grafe adalah teladan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran. Kiranya Tuhan menolong, dan jemaat ini sungguh-sungguh akan menjadi jemaat yang tiang penopang dan dasar kebenaran. Jemaat teladan yang dikasihi Tuhan dan yang sangat mengasihi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.